Istirahatlah, tak usah kau bantah, kau terlalu lelah. Kerut di wajahmu, kuyuk pandangmu, mengatakan itu. Ho-ho. Betapa jauhnya telah kita lalui jalan hidup ini, pahit manisnya telah kita rasakan. Yang kupinta betapa ku ingin kita saling berbagi rasa. Membagi duka dan segalanya, dan aku juga betapa jauhnya telah kita lalui jalan hidup ini, pahit manisnya telah kita rasakan. Yang kupinta betapa ku ingin kita saling berbagi rasa. Membagi duka dan segalanya, dan aku juga aku cinta.